Pak Hamdan, apa komentar Anda? Bagi saya sebuah kecelakaan itu. Bagaimana mungkin seorang jaksa yang sudah dijatuhi vonis korupsi ya? Kalau itu benar, maka ini benar-benar sebuah kecelakaan yang tidak boleh terjadi. Sekarang ini untuk kepala daerah baru terdakwa korupsi, itu luar biasa sanksi hukumnya. Apalagi ini jaksa, penegak hukum yang sebenarnya harus terjaga integritas moralnya. Jadi ini sungguh kontradiktif dengan misi kejaksaan yang membawa integritas moral yang baik, menegakkan hukum. Ini saya kira orang tidak pantau dan suatu masalah besar saya kira. Walaupun misalnya secara formal undang-undang tidak melarang, tapi betul secara moral, etika sosial, etika penegakan hukum, ini tidak boleh terjadi. Bagaimana dengan alasan lupa, Pak? Tidak mungkin. Gimana pejabat bisa lupa satu kasus yang besar? Itu tidak mungkin. Suatu yang sama sekali logik gitu. Tidak mungkin lupa. Ini sebuah kesengajaan dan sebuah ketidakpedulian terhadap krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sudah parah. Jadi seperti tidak peduli. Tidak bisa jadikan itu alasan lupa. Karena bagaimanapun juga, kalau sudah divonis oleh pengadilan, rekodnya kan tercatat di objek saya itu. Kalau negeri biasa aja itu luar biasa sanksinya. Apalagi ini seorang. Masih bisakah kita berharap pada institusi peradilan di Indonesia, Pak Hamdan? Masalahnya adalah bagaimanapun jaksa ini kan satu-satunya lembaga penuntut umum ya, kecuali untuk kasus korupsi itu sebagian dilakukan oleh KPK. Jadi sekarang ini kita tidak punya pilihan untuk memilih lembaga yang lain untuk melakukan penuntutan umum menuntut seorang ke pengadilan, kecuali kepada jaksa. Jadi sebenarnya yang terpenting saat sekarang ini adalah awareness atau kepedulian institusi kejaksaan itu untuk memahami masalah ini. Itu yang sebenarnya sangat penting. Jadi reformasi internal itulah yang dilakukan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah memberikan dorongan untuk melakukan reformasi internal, memberikan pengawasan, kontrol untuk melakukan pengawasan dari kejaksaan. Nah ini juga menunjukkan bahwa komisi kejaksaan itu tidak jalan fungsinya. Harusnya ini menjadi bagian dari kerja komisi kejaksaan. Nah, komisi kejaksaan itu adalah komisi yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah sekarang kemana itu komisi kejaksaan? Tidak efektif jadinya ada lembaga yang sebenarnya diharapkan itu merupakan partner yang seimbang dari institusi kejaksaan. Ini berarti yang kita bangun tidak jalan ini dengan komisi kepolisian. Baik Pak Hamdan, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama politisi Hamdan Zulfa. Saya Dewi Sintawati.